wel horen van mij. En mijn bruiden. Ik word u aanzien van Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Rasuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ما جاء, apa-apa yang datang, في الذبح لغير الله, tentang menyembelih untuk selain Allah تبارك وتعالى. قال وقول الله تعالى, dan firman Allah تعالى, قل إن صلاتي wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Al-ayat, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kul, katakan wahai nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah rabbil alamin, la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu fi dhabhi ay dhabhil baha'im, yang dimaksud dalam ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala bab tentang atau apa-apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah, maksudnya adalah menyembelih di sini menyembelih al-baha'im, hewan-hewan ternak. Yaitu bahimatul an'am, hewan-hewan yang berkaki empat. Nah, karena yang dimaukan di sini bukan cuma sekedar menyembelih, tetapi menyembelih hewan ternak, hewan yang berkaki empat. Adapun yang berkaki dua, seperti ayam, burung dan sebagainya, maka tidak dimaksudkan dengan ini. Demikian juga baha'im adalah hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya dalam skup yang besar. Baik, qawluhu li ghairillah, adapun yang dimaksud dengan untuk selain Allah, alam li ta'lim, lam pada kata li ghairi, lamnya ini adalah lam at-ta'lim, lam yang berfungsi untuk ta'lil sebagai alasan, alasan kenapa dia menyembelih. Wal-qasdu, dan juga pertujuan, wal-qasdi, dan bermaksud apa, lam ini juga berfungsi sebagai al-qasdi, tujuan, maksud. Ay-qasidan bidhabhihi ghairallah, maksudnya adalah qasidan bidhabhihi, dia memaksudkan dengan sembelihannya itu selain Allah. Wadhabu li ghairillah yanqasimu ila qismain, dan menyembelih untuk selain Allah terbagi menjadi dua. Menyembelih untuk selain Allah ini terbagi menjadi dua. Awalan yang pertama, ayadhbahu li ghairillah taqarruban wa ta'dhiman, yaitu menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri, wa ta'dhiman, dan mengagungkan zat yang dimaui. Fahadha syirkun akbar mukhrijun 'anil millah, maka ini adalah kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, sahian yang kedua, ayadhbaha li ghairi li ghairillahi farhan wa ikraman. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah farhan, karena bahagianya, wa ikraman, dan karena ingin memuliakan. Fahada la yukhriju minal millah, maka perbuatan ini tidak mengeluarkan dari agama. Bal huwa minal umuri adiyah, bahkan ini termasuk perkara adat, adat kebiasaan. Ya. Jadi dia menyembelih untuk selain Allah, tapi apa? Tetapi karena bahagianya, karena ingin memuliakan seseorang, maka yang seperti ini boleh. Ya. Yang seperti ini boleh. Allati qad takunu matlubah ahyanan wa ghairu matlubah ahyanan. Yang terkadang perbuatan seperti itu matlubah, disyariatkan, wa ghairu matlubah ahyanan, dan terkadang tidak disyariatkan. Terkadang disyariatkan kita untuk bergembira, memuliakan, terkadang juga tidak disyariatkan. Fal aslu annaha mubahah, maka hukum asal menyembelih untuk selain Allah dalam konteks seperti ini, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah, boleh. Iya. Misalkan apa? Misalkan seseorang kedatangan tamu, ya, atau seseorang melakukan walimah, pesta, maka apa? Boleh. Yang seperti ini bagi dia untuk menyembelih, yang sembelihannya itu bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk memuliakan tamu. Ya. Tetapi untuk apa? Untuk menunjukkan kebahagiaan mereka. Ya, demikian. Baik. Wa muradu mu'allifna al-qismu al-awwal. Sehingga yang dimaksudkan oleh mu'allif di dalam bab ini adalah yang pertama. Kelompok yang pertama, yaitu apa? Menyembelih untuk selain Allah karena ingin mendekatkan diri dan mengagungkan, mengagungkan zat tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, menyembelih untuk selain Allah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang tujuannya untuk mendekatkan diri dan mengagungkan selain Allah, maka ini apa? Syirik. Syirik akbar. Ada juga yang menyembelih untuk selain Allah, tapi apa? Karena menunjukkan kebahagiaan dan menghormati. Menghormati. Maka yang seperti hukum asalnya boleh. Nah, contoh kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Falau qadima sultan ila baladin." Apabila ada sebuah apa sebuah? Apabila ada seorang penguasa sultan tiba di satu negeri. Dia tiba satu negeri, berkunjung di satu negeri. Fadzabahna lahu. Kemudian kita menyembelihkan hewan ternak untuk dia. Ya. Apakah nyembelih sapi, apakah nyembelih unta, apakah nyembelih kambing? Untuk siapa ini sembelihannya? Untuk sultan tadi. Ya. Untuk penguasa tadi. Maka dilihat tujuannya. Fa in kana taqarruban wa ta'dhima, kalau dia lakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri sebagai bentuk ibadah dan mengagungkan, memuliakan, dalam arti mulia ini mengkultuskan orang tersebut, mengagungkannya, maka apa? Fa innahu syirkun akbar, maka seperti ini syirik akbar. Ya. Wa tuharram hadhihi dhabaih, dan diharamkan kita untuk memakan sembelihan tersebut. Kenapa? Karena tujuannya apa? Untuk mengagungkannya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Bagaimana cirinya? Wa alamatu dzalik. Cirinya adalah annana dzabahnaha fi wajhihi tsumma nada'aha. Alamatnya atau cirinya adalah yang membedakan seseorang itu menyembelih untuk selain Allah karena memuliakan, mengagungkan atau karena ingin mendekatkan diri kepadanya atau bukan, adalah ini. Ketika kita menyembelih untuk dia, ya, menyembelihkan hewan ternak tadi, fi wajhi, di wajah dia, menyembelihkannya di hadapan dia, kemudian apa? Kemudian ditinggalkan sembelihan tersebut. Maka ini apa? Ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Ya. Demikian juga dengan pesta yang ada, pesta yang lain. Taruhlah tidak ada yang bertamu, tidak ada yang berkunjung. Ya. Kalau dia menyembelih hewan ternak tadi, kemudian apa? Kemudian dia tinggalkan, berarti ini taqarruban. Ya. Wa ta'dhiman. Seperti yang dilakukan dalam apa? Pesta nadran. Tahu ya? Pesta nadran, ya. Pesta laut. Dia sembelihkan sapi, kemudian apa? Dibuang sapinya ke laut. Ya. Maka apa? Hada syirik akbar. Syirik besar. Atau dia sembelihkan hewan ternak tadi di bawah gunung, kemudian apa? Dibiarkan begitu saja. Maka ini apa? Syirik akbar. Berarti tujuannya apa? Menyembelih untuk selain Allah karena apa? Karena taqarruban wa ta'dhiman. Itu tujuannya. Kenapa? Karena ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Baik. Ini tandanya, ini cirinya. Amma law dhabahnaha lahu. Tapi kalau seandainya kita menyembelih hewan ternak tadi untuk sultan tadi, tapi apa? Ikraman wa dhiyafatan. Karena kita ingin memuliakan dia, karena kita ingin menjamu dia sebagai tamu. Maka apa? Wa tabakh wa tubikhat wa ukila. Kemudian apa? Dimasak dan dimakan. Ya. Dimasak dan dimakan. Maka kita kenal apa? Ini nyembelih untuk siapa? Ya, untuk tadi. Ya. Atau misalkan kebiasaan sebagian kita sudah bangun rumah kemudian apa? Nyembelih. Ya. Nyembelih. Gitu kan biasanya? Terus apa? Dibiarkan nyembelihnya atau dimasak? Kalau dibiarkan berarti ini syirik akbar. Kalau dibiarkan di rumah itu berarti apa? Atau tidak boleh dimakan, dimasak? Maka apa? Ini syirik akbar. Berarti apa? Dia taqarruban. Ingin taqarruban wa ta'dhiman. Ingin mendekatkan diri dan mengagungkan tempat tersebut atau apa yang dia anggap ada sesuatu pada tempat tersebut. Apakah dikatakan sebagai penghuninya kah? Penunggunya lah dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dimasak kemudian dimakan bersama-sama, maka ini boleh. Makanya apa? Boleh. Kenapa? Ikraman wa dhiyafatan wa tubiha wa ukilat fa hada min bab al-ikram wa laysa bi syirkin. Lihat kata Syekh Munazzamin. Maka ini min bab al-ikram. Babnya adalah babul ikram. Babnya adalah bab memuliakan tamu, menghormati tamu. Ya. Baik, atau menguasa apa? Menghormati penguasa, sultan. Wa laysa bi syirkin. Maka yang seperti ini bukan syirik. In kaidah ini sebagian kita salah memahami. Ya. Mutlak sebagian kita mengatakan apa? Menyembelih untuk selain Allah tidak boleh. Ya, padahal apa? Ada perbedaan di sana. Ya. Ada perbedaan. Kalau dia menyembelih kemudian apa? Dia tinggalkan sembelihannya itu untuk yang dia maksud, berarti ini syirik akbar. Nah, seperti sebagian orang juga ketika apa? Ketika selesai membangun rumah kemudian dia nyembelih kambing. Ternyata dimasak, dimakan bareng-bareng. Maka apa? Ini bukan syirik. Ya. Walaupun tujuannya apa? Nyembelih karena apa? Karena selesai membangun tujuannya. Ya. Atau kalau dia misalkan menyediakan makanan-makanan, ya, kemudian disimpan di atap, enggak dimakan. Maka ini apa? Syirik. Ini syirik. Tapi kalau dia menyediakan makan untuk apa? Untuk makan tukangnya di atas. diantar simpennya memang, tapi apa? Dimakan sama tukang, maka ini gak apa-apa ya, bukan syirik ya kan? Ada lemper, ada apem, ada apa macam-macam ya, bubur merah, bubur putih, hijau, hitam, segala macam, tapi apa? Tidak dimakan, maka ini syirik, walaupun isinya apa? Bubur-buburan tadi, iya syirik, tapi kalau dimakan, maka apa? Bukan syirik. Disediakan untuk dimakan oleh tukangnya ya, atau oleh orang yang membantu di situ, maka ini apa? Bukan syirik. Jadi bisa dikatakan ya, baik. Nah demikian. Kenapa? Karena sebagian kita keliru dalam masalah ini. Sebagian kita ada yang mengingkari dengan mutlak, nggak boleh ini. Berarti ini nyembelih karena apa? Karena bangun rumah kan? Nggak boleh lagi. Padahal apa? Padahal dimasak dimakan rame-rame. Nggak boleh tapi dimakan pula ya. Baik. Kan begitu ya. Nah, kamu bilang gak boleh tapi giliran diundang makan bareng makan. Hah? Nah ini umumnya gak boleh ya. Baik. Nah, kita katakan apa? Ini bukan syirik. Kaidahnya ini ya. Kaidahnya ini, ciri-cirinya ini. Jadi yang syirik itu apa? Ketika kita menyembelih kemudian kita biarkan sembelian itu tidak boleh diganggu. Ya. Coba kalau kita lihat di acara apa? Nadran dan sebagainya, ya seperti itu mereka. Tapi maka ini syirik. Qaulu dan juga ucapan lighairillah, lighairillah untuk selain Allah maksudnya apa? Yashmulul anbiya, mencakup di dalamnya para nabi, wal malaikah, mencakup di dalamnya para malaikat, wal awliya, juga termasuk dalamnya selain Allah adalah para wali. Wa ghairahum, dan selain mereka. Fa kullu man dhubiha li ghairillah taqarruban wa ta'dhiman fa innahu dakhilun fi hadhihi al-kalimah bi ayyi shay'in kan. Maka fa kullu man dhubiha, maka setiap orang yang disembelihkan untuk atau fa kullu man dhabaha li ghairillah, setiap orang yang menyembelih untuk selain Allah taqarruban wa ta'dhiman dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan, fa innahu dakhilun fi hadhihi kalimah, maka dia masuk ke dalam kalimat ini bi ayyi syai'in kana, dengan bentuk apapun juga. Wa qawlu fi tarjamah, dan ucapan Syekhul Islam di dalam judul babnya, bab ma ja'a fi dhabhi li ghairillah asyara ila dalil dunal hukm, beliau mengisyaratkan di dalam ucapan ini kepada dalil, bukan kepada hukumnya. Jadi beliau membawakan judul bab ini mengisyaratkan kepada sebuah dalil, ya, bukan kepada hukumnya. Adapun hukumnya dirinci, nah, gitu ya. Kalau hukum secara hukum dirinci, harus dirinci. Ini li ghairillah yang mana masuknya? Apakah li ghairillah yang masuk kelompok pertama atau kelompok kedua? Ya, dirinci. Tapi kalau secara dalil, dalilnya ini man dhabaha li ghairillah faqad asyrak, ya, isyarat kepada hadis tersebut. Baik. Wa mithlu hadhihi at-tarjamah yutarjimu biha al-ulama lil umur allati la yujzimuna bi hukmiha, dan yang semisal ini, yang semisal dengan judul bab seperti ini, para ulama membuat judul bab dengan judul bab yang seperti ini lil umur, karena beberapa perkara allati la yujzimuna bi hukmiha, yang mana mereka tidak menjazmkan hukumnya, tidak memastikan hukumnya, awil lati fiha tafsir, atau kepada sesuatu yang di dalamnya ada rincian, ada tafsilnya. Wa amal umur allati yujzimunaha ayujzimuna biha, adapun perkara-perkara yang dijazmkan, yang dipastikan dengan judul bab tersebut, fa innahum yaqulunaha bil jazmi, maka mereka akan mengucapkannya dengan sifat jazm, dengan konteks jazm. Contohnya misal bab wujubis salah, misalkan bab wajibnya salat Berarti apa? Ini secara hukum. Karena hukumnya apa? Wajib disebutkan wujub. Ya. Bab wujubi sholat. Bab wajibnya sholat. Ya. Atau bab tahrimul ghibah. Bab tahrimul ghibah. Bab tentang haramnya ghibah. Berarti ini apa? Berarti ini hukumnya. Ya. Bukan mengisyaratkan kepada dalil. Adapun ini, beliau ingin mengisyaratkan kepada dalilnya, bukan kepada hukumnya. Karena hukumnya apa? Dirinci dulu. Adapun hukum, dirinci. Baik, demikian. Nah, wanah midali dan yang semisal dengan itu. Ya. Jadi kelihatan sebetulnya mana judul bab yang isinya berupa hukum, isyarat kepada hukum, mana judul bab yang isinya berupa isyarat kepada dalil. Ya. Kalau hukum tentu terkait dengan apa? Halal, haram, boleh, tidak, ya. Kayak yang sebelumnya, minasyirki lubsul halqa wal khair wanih wanah nihima. Misalkan minasyirki disebut apa? Minasyirki termasuk dari kecirikan. Berarti apa? Berarti ini haram, jelas, ya. Berarti ini apa? Bab yang menunjukkan kepada hukum. Nah, tapi berbeda ketika berbicara apa? Bab majah fi ruqa wati walam watama'im. Ya, bab setelahnya apa? Bab majah fi ruqa wati walam watama'im. Apakah haram berarti? Tidak. Tau dirinci kan? Ya, ada di situ ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang muharramah. Ya, ada di situ apa? Tilawah apa? Tiwalah yang diharamkan, ada yang dibolehkan atau diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada juga apa? Yang lainnya, demikian. Baik, maka ini apa? Mengisyaratkan kepada dalilnya, bukan kepada hukumnya. Kalau hukum jelas kelihatan wujub, haram, ya, dan sebagainya. Qala wal mu'allif rahimahullah ta'ala la syakka annahu yara tahrim ad-dhabh li ghairillah. Dan mu'allif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala la syak, tidak diragukan bahwa beliau berpendapat haramnya menyembelih untuk selain Allah. Kapan? Ala sabili taqarrub wa ta'dhim. Ketika dilakukan ala sabili taqarrub wa ta'dhim. Kalau dilakukan karena mendekatkan diri atau ta'dhim, mengagungkan. Wa annahu syirkun akbar, dan bahwasanya itu adalah syirik yang besar. Lakinnahu arada ayyumarrina talib. Akan tetapi yang dimaukan di sini apa? Syekh ingin mendidik, memberikan tamrin, latihan kepada talib, kepada para pelajar, ala ahdil hukmi minat dalil, agar kita mengambil sebuah hukum itu dari dalil. Ya, jangan kita mengambil hukum tanpa dalil. Nah, itu pelajaran yang ingin diambil oleh syekh, yang ingin diberikan oleh syekh. Bahwasanya bagi seorang talib tidak sepantasnya dia mengambil sebuah hukum tanpa dalil. Ya. Nah, tidak pantas bagi talibul ilmi berhukum tanpa dalil. Baik. Fa hadha nau'un min at-tarbiyatil ilmiyah. Maka ini satu bentuk dari tarbiyah ilmiah. Fa innal mu'allim aw al-mu'allif yada'al hukma maftuhan. Di mana seorang guru atau penulis dia meninggalkan sebuah hukum maftuh secara terbuka. Hukumnya secara terbuka. Sumayat bil adillah, kemudian dibawakan dengan dalil-dalilnya li ajli ayyakil al-hukma ila talib, agar hukum itu diserahkan kepada at-talib, hukumnya diserahkan kepada talib dengan melihat apa? Dalil-dalil yang ada. Fayahkumu bihi ala hasbi ma sabaqa lahu min hadhil adillah, sehingga seorang talib itu dia bisa mengambil sebuah hukum sesuai dengan apa yang sudah dia lewati dari dalil-dalil yang ada. Waqad dzakara al-mu'allif fi hadzal bab salasa ayat, dan mu'allif rahimallahu taala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab di dalam bab ini beliau membawakan 3 ayat sebagai dalilnya. Ya, jadi demikian pelajaran yang ingin beliau berikan, bahwasanya apa, tidak sepantasnya seorang talibul ilmi menetapkan sebuah hukum tanpa dalil. Ya, tanpa dalil. Demikian juga seorang talibul ilmi tidak pantas ketika dia mendapatkan dalil kemudian tidak bisa mengambil istinbat, tidak bisa mengambil apa? sebuah kesimpulan ketika dia apa? Dia sudah mempelajari tentang dalil-dalil tersebut. Ya, demikian. Wallahu taala a'lamu shawab. Nah, tadi di hadal qadar kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, hayyakumullah.